Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Adalah merupakan satu kebahagiaan pada kesempatan ini kita dipertemukan di majelis ini di salah satu rumah Allah Azza wa Jal dalam keadaan kita diberi keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan untuk hadir di tempat ini, marilah kita syukuri nikmat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jal terus menambah nikmat-nikmatnya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga majelis kita ini menjadi majelis yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal dan diberkahi olehnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah antum dengar tema pembahasan kita kali ini adalah pembahasan tentang dakwah ilallah, indahnya dakwah dengan akhlak yang mulia. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Allah memberikan bantuan i'anah untuk kita bisa bersama-sama membahas masalah ini. Semoga Allah Azza wa Jal sekali lagi memberikan kebaikan, kemudahan kepada kita semuanya. Kita awali dengan pembahasan yang pertama, yaitu tentang mahiyat dakwah. Apa itu dakwah? Kita sedang membahas tentang dakwah. Lalu apa itu dakwah? Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ad-da'watu, yang namanya dakwah, kalau dalam bahasa Arab da'a yad'u da'watan, itu artinya menyeru, mengajak. Dan yang dimaukan dengan dakwah di sini adalah nidaul khalqi ilal iman, mengajak makhluk untuk beriman, mengimani segala yang wajib untuk diimani. Nida'ul khalqi ila tasdiq ma ja'a bihir rasul, mengajak makhluk untuk membenarkan semua yang dibawa oleh rasul alaihi salatu wassalam. Wa fi'lil ma'mur, dan mengajak makhluk untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh rasul. Wa tarkil manhiyat, dan mengajak makhluk untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh rasul alaihi salatu wassalam. Wa ibadatillah azza wa jal wifq syar'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak makhluk untuk mereka beribadah sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ini dakwah. Nah, barangkali bisa diulangi, Mas. Nah, atau ditanya, Mas, ma huwa dakwah antum, Mas? Naam. Wa tarkil manhiyat wa ibadatillahi wifq syariatir rasul. Iya. Jadi yang namanya dakwah itu mengajak manusia untuk mengimani apa yang wajib diimani, mengajak manusia untuk membenarkan semua yang datang dari rasul, mengajak manusia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh rasul, mengajak manusia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh rasul alaihi salatu wassalam, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan dakwah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi yang namanya dakwah itu luas. Yang diajak adalah makhluk. Apakah itu dia orang yang kafir, bukan muslim? Apakah dia juga orang muslim? Apakah dia laki-laki atau dia apa? Wanita. Semua masuk dalam ya, tujuan dakwah, orang-orang yang dituju. Semuanya diajak. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, orang kota, orang desa, semuanya. Orang yang memiliki jabatan atau orang yang tidak punya jabatan. Jadi dakwah itu, ya itu. Jadi tidak benar kalau dakwah itu hanya untuk orang-orang Islam tok. Tidak benar. Dakwah itu hanya untuk orang-orang yang cerdas saja. Tidak juga. Dakwah itu hanya untuk yang laki-laki saja. Tidak. Dakwah itu hanya untuk orang-orang kota. Tok juga tidak. Tetapi yang namanya dakwah adalah nidaul khalqi. Mengajak makhluk semuanya. Laki-laki, wanita, kaya, miskin, muslim yang sudah masuk Islam, beriman atau yang belum. Diajak. Diajak untuk apa? Untuk mengimani semua yang wajib untuk diimani. Mengajak manusia untuk iman kepada Allah. Mengajak manusia untuk iman kepada malaikat-malaikatnya. Mengajak manusia untuk mengimani Rasul-Rasul Allah, mengimani kitab-kitab Allah. Mengajak manusia untuk mereka beriman kepada hari akhir. Mengajak manusia untuk beriman kepada takdir. Mengajak manusia untuk membenarkan semua yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, misalnya seperti ini. Ada orang yang dia belum tahu, belum mengerti ya, tentang adanya malaikat-malaikat Allah yang bertugas di pintu-pintu masjid setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu ada malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk mencatat orang-orang yang datang masuk ke masjid sebelum khatib naik apa? Mimbar. Ada malaikat-malaikat di pintu-pintu itu. Siapa yang datang? Ditulis, ditulis, ditulis. Sampai kemudian khatib naik mimbar, ditutup itu buku catatan. Kemudian malaikat-malaikat Allah ikut duduk mendengarkan nasihat. Ikut duduk mendengarkan khutbah. Ya. Orang belum tahu masalah ini misalnya. Ya dia iman kepada malaikat, betul. Tapi ada beberapa hal yang dia belum tahu untuk dia yakini. Kita bawakan hadis ini loh, hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam ngabarake kalau pada hari Jumat ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk itu, mencatat orang-orang yang masuk ke dalam masjid sebelum khatib naik mimbar. Begitu khatib naik mimbar, ditutup buku syaratan, tidak tercatat orang-orang yang terlambat. Ini dakwah atau bukan, Mas? Coba dipegang. Ah. Coba Mas dipegang. Dakwah atau dakwah atau bukan ini? Ah. Tidak mendengar karena sedang kemana ini? Baik, labas nah. Capek barangkali. Nun sewu ampun sami duka. Nanti sepatu sana. Manusia wajib kita untuk iman surga. Sekarang surga sudah ada. Karena ada orang yang mengatakan surga belum ada saat ini. Surga kuwi urung ana saiki. Padahal surga sudah ada. Kita ingin memperbaiki keyakinan orang yang memiliki keyakinan yang salah. Surga itu sudah ada. Nabi Adam alaihi salatu wassalam dulu Allah ciptakan pertama kali beliau berada di mana? Jannah, di surga. Dalil ayat Al-Qur'an. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam ketika Isra Mi'raj melihat surga. Beliau pernah berdiri di pintu surga melihat surga. Ya. Bahkan beliau pernah ya, juga melihat neraka. Dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sering mendengar khatib atau sering mendengar para duat ketika bulan Ramadan. Hadis ini sering kita dengar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika datang bulan Ramadan, maka Allah akan membukakan pintu-pintu apa? Surga. Dan akan mengunci pintu-pintu neraka. Berarti sudah ada atau belum surga itu? Sudah ada. Neraka juga sudah ada. Kita mengajak manusia untuk meyakini sesuatu yang datang dari Rasul, ini adalah dakwah. Kemudian juga termasuk dakwah mengajak orang untuk melakukan apa yang Rasul perintah. Nida'ul khalqi ila fi'lil ma'mur. Mengajak makhluk untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Mengajak untuk sholat juga dakwah. Mengajak untuk zakat juga dakwah. Mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Melarang manusia dari perkara yang haram. Syirk billahi azza wa jal, al-bida, kebidahan-kebidahan, kemaksiatan-kemaksiatan. Kita melarang manusia atau mengajak manusia untuk meninggalkan yang haram, itu juga apa, Mas? Dakwah. Dan yang diajak siapa tadi? Semua. Baik itu orang yang sudah masuk Islam atau yang dia apa namanya belum masuk Islam. Apakah dia orang yang kaya, apakah dia orang yang miskin. Ini pengertian apa? Dakwah ilallah. Nah, jadi tidak ada istilah dakwah itu eksklusif. Dakwah itu khusus untuk orang Jawa tok. Dakwah ini khusus untuk orang Arab saja. Dakwah ini khusus untuk nah ini. Makanya di antara syubhat orang-orang yang tidak suka dengan Islam, seperti orang-orang Yahudi dan yang bersama dengan mereka, mereka mengatakan, saya, kami beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami yakin beliau itu nabi. Kita enggak ragu-ragu beliau itu nabi, tetapi nabi khusus untuk orang apa? Arab. Bukan untuk kami. Ya. Padahal tidak. Dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah dakwah ilan nasi kafah. Dakwah untuk manusia seluruhnya. Bahkan bukan hanya untuk manusia, ilal jin. Kepada kalangan jin juga demikian. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perlu dimengerti, pengertian dakwah ini, agar jangan kemudian panjenengan punya satu kesimpulan dakwah itu apa tadi? Eksklusif. Kenapa eksklusif, Mas? Khusus ya, khusus tertentu tok, orang tertentu, kalangan khusus, kalangan sendiri. Tidak, semua orang berhak mendapatkan seruan dakwah. Ya. Agar jangan punya persepsi bahwasanya yang bisa berdakwah dan yang berdakwah itu hanya misalnya syekh-syekh saja yang berdakwah. Agar jangan ada anggapan seperti itu. Saya, anda, antum itu wajib untuk berdakwah sesuai dengan qadr, sesuai dengan apa? Ya, kadarnya masing-masing. Panjenengan sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, atau anda sebagai seorang kakak punya adik, ketika mengajak istrinya, ayo bu sholat, ayo bu ngaji, ayo, nah misalnya, mengajari anaknya membaca Al-Quran, a, ba, ta, sa, nah. Dakwah atau bukan ini? Dakwah. Naam. Wabillahi taufik. Atau panjenengan membawa semacam apa namanya buletin di situ tentang zikir pagi, zikir petang. Panjenengan tidak hafal itu zikir-zikirnya atau hadis-hadisnya, tetapi anda membawa buletin tadi, Pak niki lho wonten zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Monggo dipun waos. Niki keutamaanipun, niki hadis-hadisipun, monggo dipun waos, monggo dipun amalaken. Dakwah atau bukan ini? Dakwah. Jangan ada yang beranggapan dan mengatakan yang dakwah itu ini hanya tugasnya apa namanya? Syekh saja, ustaz saja. Masing-masing punya kewajiban untuk dakwah ya, sesuai dengan kadarnya masing-masing. Mengajak manusia untuk mengimani apa yang wajib untuk diimani. Mengajak manusia untuk membenarkan berita-berita Nabi alaihissalatu wassalam. Mengajak manusia untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Mengajak manusia untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan bimbingan Rasul alaihissalatu wassalam. Hadhihi dakwah. Inilah dakwah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, pengertian dakwah penting untuk kita ketahui. Dan kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam dalam dakwah itu semua. Beliau berdakwah kepada orang Arab. Ya atau tidak? Juga berdakwah kepada orang-orang yang bukan apa? Arab. Bilal bin Rabah, sahabat Bilal bin Rabah, bukan orang Arab. Salman Al-Farisi juga bukan orang Arab. Salman Al-Farisi Persia. Bilal ibn Rabah Habasyi, Afrika. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menulis surat, beliau berdakwah juga dengan surat. Beliau perintahkan kepada sahabat untuk menulis surat, dikirim kepada raja-raja, raja Persia, raja Romawi, raja Bahrain, raja Yaman, raja dan seterusnya. Bukan hanya untuk orang-orang Arab. Semuanya diajak oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah untuk kaum laki-laki, dakwah untuk kaum wanita, dakwah untuk anak kecil. dakwah untuk orang kota, dakwah untuk orang kampung, orang badui. Wabillahi taufik. Jadi ini penting untuk kita sampaikan kepada antum semuanya, termasuk markiz ini ya. Termasuk markiz ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita masjid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita fasilitas ini, tempat kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita bisa belajar Al-Qur'anul Karim, kita bisa belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ingat, dakwah kita ini adalah untuk seluruh manusia. Sawa'un kana rijalan am nisa'an, kibaran aw sigharan, semuanya. Besar, kecil, tua, muda, ya. Wabillahi taufiq. Ini yang pertama yang perlu saya ingatkan kepada antum semuanya. Baik. Bisa difahami insyaallah. Yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ad-da'watu ilallah. Dakwah ilallah adalah ibadah yang agung. Ibadah yang agung. Agar dimengerti ini. Dakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada apa yang telah kita sebutkan tadi, adalah ibadah yang sangat besar. Min a'zamil ibadat, termasuk sebesar-besar ibadah, dan memiliki fadilah, keutamaan yang sangat besar. Memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antara keutamaan dakwah ilallah, dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Dakwah itu adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Semua para nabi dan rasul. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdakwah, mengajak manusia. Hidup Nabi alaihi salatu wassalam semuanya dakwah ila Allah. Ini pekerjaan para nabi dan rasul. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lebih baik dari mereka. Tentunya bagi yang menunaikan semua adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, seperti ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan?" Siapakah yang lebih baik ucapannya? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya? Tidak ada. Jadi mereka adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik orang yang berbuat, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, mengajak manusia untuk membenarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha. Ini keutamaan yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang paling baik ucapannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan dakwah ilallah, dan kita sebutkan sebagiannya, di antara keutamaan dakwah ilallah, bahwasanya orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam. Banyak dalil dalam masalah ini. Namun diantaranya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin na'am. Sungguh engkau memberikan atau menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah di jalan Allah Azza wa Jal lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada dunia, harta yang disukai oleh manusia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan barang siapa yang mengajarkan manusia kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang apa? Mengikutinya. Wabillahi taufik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim. Barang siapa yang memberikan contoh, mengajak manusia untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala dia yang apa? Dan pahala orang-orang yang putih. Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyang kusa min ujurihim syaih. Terus pahalanya mengalir, tidak pernah akan putus sampai pun orang ini sudah meninggal. Baik. Ini thullabul ilmi. Saya mau tanya ini biar tidak ngantuk. Baik. Ada sebuah hadis yang mengatakan anak Adam itu kalau mati semua amalannya apa? Terputus. Baik. Bagaimana bunyi hadisnya? Taib. Siapa yang bisa sebelum saya tunjuk? Nah. Ini mas siapa ini? Taib. Padahal. Antum mas. Idza matal insan. Baik. Ayo. Au. Baik. Au waladin salihin yadula. Barakallahu fik. Nah, ini hadis. Di antara hadis yang menunjukkan keutamaan dakwah ilallah, bahwasanya orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu Alkitab wa sunnah, ya, itu amalannya tidak akan terputus sampai pun dia mati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, idza matal insan inqata'a amaluh. Jika seorang itu mati akan terputus amalannya, illa min salas, kecuali tiga. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Wakaf, ya. Baik, wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf alat-alat untuk apa namanya kepentingan madrasah, wakaf mushaf ditaruh di masjid, wakaf kitab-kitab ilmu, kutubul ilmi, ya. Yuntafa'u bi, selama ini masih dipakai, selama ini masih dimanfaatkan, terus mengalir pahalanya. Shadaqatin jariyah. Ya. Kalau kita ingat mati, barangkali akan lebih semangat lagi. Sedekah ini infak ini dan seterusnya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, yuntafa'u bih, mengajari ilmu. Jangan dianggap remeh kita mengajari satu huruf dari Al-Quranul Karim, yakni huruf hijaiyah. Jangan dianggap remeh. Anak-anak kecil ini pun bisa ngajari temennya, ngajari adiknya, ngajari. Ini termasuk bagian dari dakwah ilallah. Jangan menganggap remeh, saya tidak bisa apa-apa kecuali hanya bisa mengajari wudhu seorang anak. Jangan dianggap remeh. Kalau kita mengajari satu anak untuk wudhu, berapa kira-kira pahala yang bisa didapatkan oleh seseorang? Tidak bisa dihitung, kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mengajari wudhu seorang anak sebaik-baiknya, bagaimana cara wudhu sejak mengucapkan basmalah sampai mengucit mencuci kaki sampai berdoa sesudahnya sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Pahalanya besar berwudhu seperti wudhunya siapa? Rasul. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man tawaddoa misla wudhu'i hadha thumma yakul Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu dia berdoa membaca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kata Nabi alaihi salatu wasallam, pahala orang yang berwudu seperti ini, illa futihat lahu abwabul jannatus samaniyah, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan. Allahu akbar, pintu surga delapan dibukakan semuanya untuk orang yang berwudu seperti wudunya Nabi alaihi salatu wasallam, dan kemudian membaca syahadatain sesudahnya, di antara doa sudah wudu. Ya. Pahalanya besar berwudu seperti wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi jangan menganggap remeh seorang ustadz yang hanya bisa mengajarkan apa? Wudu dengan baik. Seorang bapak yang bisa wudu dengan baik, ajari anaknya wudu dengan baik sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa banyak pahalanya akan dia dapatkan dari satu orang anak yang diajari wudu. Dalam satu hari dia berwudu 5 kali paling tidak. 5 kali. Ya. Taruhlah ya, umur dia adalah 40 tahun. Sholat selama 40 tahun. Tidak bisa dihitung sudah. Ya. 5 kali wudu ya, kali 365 hari kali 40, berapa kali dia wudu? Dan bukan hanya wudu untuk sholat wajib saja, untuk sholat sunnah. Yang dengan itu dia menjadi sah wudunya, sholatnya, afwan. Yang dengan itu dia dibukakan pintu-pintu jannah yang delapan. Berapa banyak pahala orang yang mengajari itu? Mengajari ayat yang pertama dari suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, bisa anak ini membaca al-Fatihah. Kemudian setelah itu dia sholat dengan sholat ini, dengan bacaan ini, al-Fatihah ini. Ya. Berapa banyak pahala yang diperoleh oleh seorang muslim ketika dia mengajari, ya, mendakwahkan seorang untuk melakukan kebaikan. Ya, dunia ini memang untuk berlomba. Ya, waktu kita terbatas. Perlombaan itu sebatas waktu yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita umurnya sehari lagi, ya tinggal sehari kita berlomba. Masing-masing kita. Ya. Kalau umur kita tinggal 1 jam, ya tinggal 1 jam lagi. Untuk kita berbuat. Ya. Kalau sudah datang ajal, selesai sudah. Jadi kita memikirkan di antara perkara-perkara yang biiznillahi azza wajal menjadikan kebahagiaan bagi kita di alam barzah. Yang menemani kita di alam barzah itu bukan harta kita, bukan anak kita, bukan apa-apa, tapi yang menemani adalah apa? Al-amalu as-salih. Ketika seorang yang beriman, ya, bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dibukakan, dilebarkan kuburan itu dan dibuka pintu menuju jannah. Ketika dia sedang sendiri, tiba-tiba datang seorang yang rupawan, yang wajahnya sangat indah. Tiba-tiba datang, dalam kesendirian datang seorang yang sangat menyenangkan. Ditanya oleh orang yang beriman ini, "Man anta? Siapa engkau? Wajahmu sangat membahagiakan. Siapa engkau?" Apa jawabannya? "Ana amaluka salih." Aku adalah amalan solehmu dulu. Ya. Salatnya, ibadahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, barangkali beberapa hal yang perlu kita ingatkan dari masalah yang kedua yang ingin saya sampaikan. Ya. Dan ini semuanya ma'ruf, masyhur, dan antum semua sudah mengetahui bahwasanya dakwah ilallah, berdakwah itu adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Ya. Ada berapa keutamaan tadi ditulis? Ya. Nah, kita cek dulu. Mas, antum pintar nyarte, Mas. Berapa ditulis di situ? Ada berapa yang berhasil ditulis? Kata para ulama, ya, ya, ilmu itu ibarat buruan, ya. Al ilmu apa? Sayyid. Wal kitabah qayduhu. Kalau kita tulis, ya akan kita dapatkan itu. Ya. Atau kita hafalkan. Tapi kalau kita tidak nyatet, ya, tidak kita hafalkan, ibarat orang berburu, mancing, dapat ikan satu, lemparkan ke belakang. Ya, dapat lagi, buang lagi ke belakang. Ditanya, "Untuk piro iwake?" "Wah, orang puluh mau nanti." "Nah, nanti." "Tidak ada, sudah dia lemparkan semua." Baik, berapa Mas di sana, Mas? 2, 3, 4. Ada yang dicatat tadi? Hah? 1. Nah, berhasil mencatat 1. Enggak masalah. Baik. Antum Mas, berapa Mas? Berapa? Nah. Baik. Nah, Bapak-bapak pinten? Pilih samun kata ya. Ya. Kalau Imam Daruqutni dulu pernah ngantuk, diingatkan, tapi ngantuknya beliau, walaupun ngantuk, hafal semua hadis yang dia dengar. Ya, barangkali bapak-bapak ini termasuk Imam Daruqutni, ya, sehingga walaupun apa namanya ngantuk, langsung keluar semua kayak komputer. Ampun duka lu, wah ini ustadz wayah ini hanya sekedar mengingatkan saja. Ya. Baik, berapa antum syarat Mas? Sebetulnya banyak syaratan antum. Hah? 2. Antum berapa? 3. Apa saja yang pertama? Dakwah adalah pekerjaan Nabi dan Rasul. Yang kedua, orang yang berdakwah adalah orang yang paling baik apa? Ucapannya. Ketiga, ya, orang yang berdakwah, ya, dia akan mendapatkan apa? Pahalanya, dan pahala orang yang apa? Mengikutinya. Ya. Kalau mau dipisah lagi, pahala orang yang mengajarkan kebaikan tidak terputus di mana? Di dunia ini, tapi terus mengalir di mana? Di akhirat. Ya. Wabillahi taufik. Ini beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatkan dari masalah yang kedua. Yang ketiga. Bismillah. Karena dakwah ini adalah ibadah. Jadi dakwah itu adalah ibadah. Ya. Seperti yang lain, sholat juga ibadah. Ya. Zakat juga ibadah. Maka yang kita harapkan dari ibadah itu tentunya adalah diterima di sisi siapa? Allah. Itu cita-cita kita. Beribadah. Yang ibadah itu diterima oleh Allah Azza wa Jal, diridhai oleh Allah Azza wa Jal, diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Itu yang kita harapkan dan kita mohonkan kepada Allah. Dan dalil-dalil Al-Quranul Karim, demikian juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yeah. itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali ketika ibadah itu, ya, dua syarat. Jadi ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Ini barangkali bisa maju lagi, Mas. Bawa nanti belakang, maju di depan nih. Tafassahu fil majalis. Maju depan. Baik. Wabillahi taufiq. Jazakumullah khairan. Jadi ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal kecuali jika ibadah itu terpenuhi padanya dua syarat. Salat tidak kemudian dilakoni sembarang, tidak, sakarepe dhewe salat, sementing salat. Tidak. Zakat, sementing zakat. Tidak juga. Tetapi ibadah itu harus dilakukan agar diterima oleh Allah Azza wa Jal, ya. Yang pertama ada syarat apa? Ikhlas lillahi Azza wa Jal, ya. Ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, ya. Dan barangkali ini langsung masuk pada pembahasan kita, ya. Taib. Dakwah itu akan menjadi indah ketika dakwah itu, ya, dipenuhi dengan akhlak yang indah. Jadi dakwah itu tidak sembarang dakwah. Akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal, akhlak kita kepada apa namanya, manusia. Dan sebesar-besar perkara yang ini adalah bagian dari akhlak seorang da'iyah, seorang du'at ilallah, seorang yang menyeru manusia, adalah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas kepada Allah. Antum mengelola ma'had ini, mengelola pondok pesantren ini, ikhlas atau tidak? Sebagai pengurus ma'had ini, ikhlas atau tidak? Sebagai seorang mudarris, seorang ustaz, sebagai seorang siapapun yang menyeru. Bahkan para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas di dalam berdakwah. Bukan hanya kita saja, para nabi, para rasul didawi Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah azza wa jal untuk beribadah, berdakwah kepada Allah azza wa jal, mukhlishan lillah, ikhlas. Naam. Lawan dari ikhlas apa? Apa? Asyirik, ya. Riya, sum'ah. Ya. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam berdakwah ilallah. Di antaranya adalah dalilnya firman Allah azza wa jal, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Qul hadhihi sabili. Katakanlah wahai Nabi, ini dawuh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, jalan yang diseru oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-Islam. Islam inilah jalanku. Al-Quran inilah jalanku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, saya mengajak manusia semuanya ila Allah, kepada Allah azza wa jal. Jadi dakwahnya Nabi itu kepada Allah, bukan kepada diri pribadi agar dimuliakan, bukan kepada diri pribadi agar dikultuskan. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam mewanti-wanti umat untuk tidak mengkultuskan beliau alaihi salatu wasalam. La tutruni kama atwatin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun, fakulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian melampaui batas di dalam memuji aku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam mereka memuji, menyanjung Isa bin Maryam. Sampai menjadikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai ilah yu'bad. Sebagai ilah sesembahan yang diibadahi selain Allah. Tetapi Nabi tidak. Nabi alaihi salatu wassalam mengajak manusia ilallah, bukan kepada diri beliau, bukan kepada untuk menjadikan beliau menjadi orang-orang yang disanjung, ya, ditinggikan di atas manzilah kedudukan yang seharusnya. Bahkan beliau mewanti-wanti untuk itu. Jangan kalian melampaui batas dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, saya ini hamba Allah biasa. Hamba Allah, yang namanya hamba ya sakit. Hamba Allah ya tidak berhak untuk diibadahi. Innama ana abdun, saya hanyalah hamba Allah. Fakulu, maka katakanlah tentang aku, aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah perkumpulan para sahabat berdiri semuanya menyambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi melarang. Wabillahi taufiq. Kalau dakwah itu bukan ikhlas karena Allah, dakwah agar kita dikultuskan, ya. Ini rusak sudah. Ya. Ya. Murid-muridnya wajib mencium apa namanya? Ya. Tangan apa namanya? Gurunya wajib. Kalau tidak kualat. Ya. Ya. Bahkan ada di antara pendidikan yang seperti itu, baru masuk ustadznya lagi duduk harus sudah DP-DP ngengsot sampai depan gurunya salaman cium tangan. Wabila itu sampai mengharapkan sisa air apa namanya minum, sisa air minum gurunya dibuat rebutan, sisa kopoan gurunya dia buat rebutan, buat rayahan. Wabillahi taufiq. Ketika seorang menyampaikan ilmu kemudian orang tidak mendengarkannya kemudian marah, kok kalian tidak menghormati saya sebagai seorang guru? Kenapa kalian tidak menghormati saya, tidak menyanjung saya? Bukan yang seperti ini dakwah yang diridhoi oleh Allah azza wajalla. Coba kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam, keikhlasan beliau dalam dakwah. Yeah. Kalau dakwah kita, antum semuanya, ya subhanallah, kata Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, dulu ketika Rasul alaihi salatu wasallam dakwah, itu beliau diusir, beliau dilempari batu. Insyaallah antum masih ingat ya, bagaimana dulu Nabi alaihi salatu wasallam dilempari batu, di mana? Di Taif. Ya, barangkali akan datang kisahnya nanti. Ya. Sekarang kita dakwah, datang ke kampung, habis dakwah kemudian apa? Habis nyampaikan ilmu apa? Sudah kambing, ya, roti, teh. Kita tadi baru datang bersama rombongan sudah ada teh anget, teh panas, ya, luar biasa ya. Ya. Ya. Disambut. Ya. Nah, kalau misalnya kita tidak disambut, marah atau tidak? Wah, piye panitia. Datang ustaz kok enggak dihormati. Nah, ini sudah tanda-tanda enggak pas. Nah. Ya. Seandainya seperti itu. Ingat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dulu menunjukkan keikhlasan beliau yang luar biasa. Datang dari satu rumah ke rumah yang lain, diusir Nabi alaihi salatu wasallam, disakiti Nabi alaihi salatu wasallam, tetap Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, ya Allah, sabar. Untuk itulah kita berdakwah. Sekali lagi yang bertugas dakwah semuanya kita ini, sesuai dengan kodernya masing-masing, kemampuan masing-masing. Anda sebagai orang tua berdakwah kepada keluarganya, qu anfusakum wa ahlikum naro, ikhlas lillah, ikhlas lillah azza wajalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. dan tidaklah mereka diutus dan tidaklah mereka diperintahkan. Wa ma umiru, dan tidaklah manusia kita ini semuanya diperintahkan illa, kecuali liya'budullaha, untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah termasuk dakwah. Tidaklah kita diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, berdakwah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan ibadah untuk Allah. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini akhlak yang paling besar yang harus difikirkan oleh kita semuanya. Ikhlas lillah azza wa jalla. Betapa sedihnya, betapa ruginya seorang dai yang menyeru kepada kebaikan lahiriahnya, yang diajak kebaikan karena mengajak orang beriman, mengajak orang untuk melakukan yang diperintahkan, mengajak manusia untuk meninggalkan apa yang dilarang. Betapa ruginya ketika kemudian pada hari kiamat seakan-akan dia membawa banyak amalannya, seakan-akan dia membawa sekian banyak pahala menurut anggapannya, namun ternyata tidak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tentang orang-orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat. Orang yang pertama kali diputuskan, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla adalah tiga orang. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang yang mati di medan apa? Perang. Semua orang melihat mati syahid. Yang kedua adalah rajul, seorang yang ghani, yang kaya raya, yang menginfakkan hartanya, lahiriahnya di jalan Allah Azza wa Jalla. Untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk jihad, untuk ini. Allah beri ilmu, Allah beri dia kemampuan untuk memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca hadis, mengajarkan kepada manusia ilmu. Dipanggil semuanya oleh Allah Azza wa Jal. Orang yang pertama dipanggil oleh Allah Azza wa Jal, orang yang mati syahid, yakni lahiriahnya mati syahid, dipanggil oleh Allah Azza wa Jal. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan nikmat-nikmat, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan kenikmatan, kekuatan, Allah berikan nikmat, semuanya ditampakkan, diingatkan kepada orang ini. Maka orang ini pun mengakui di hadapan Allah bahwasanya memang engkau telah memberikan nikmat kepada saya yang sangat banyak. Kemudian Allah Azza wa Jal atau orang ini ditanya, fama amilta fiha? Baik, kamu sudah mengakui nikmat-nikmat itu, untuk apa kamu gunakan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku gunakan nikmat-nikmat ini semuanya untuk jihad, untuk perang di jalanmu, sampai saya mati syahid. Berdusta di hadapan Allah subhanallah. Padahal Allah zat yang maha tahu, tapi berdusta sampai di hadapan siapa? Allah azza wa jalla. Dia pikir akan selamat dengan ucapan dia itu. Ternyata tidak. Dijawab orang ini, kadzabta, kamu berdusta. Walakinnaka qatalta liyuqala syari', tetapi kamu berperang tujuannya agar dikatakan sebagai seorang yang pemberani, sebagai seorang yang pahlawan, sebagai seorang yang punya jasa berperang, dikatakan sebagai pemberani. faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan yang kamu harapkan itu. Manusia sudah memuji kamu, manusia sudah mengatakan kamu sebagai seorang yang jari, sebagai seorang pemberani, telah dikatakan sebagai pahlawan, telah dikatakan sebagai, kamu sudah dapat semuanya. Fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini kemudian diperintah untuk ditarik dengan wajahnya. Jadi wajahnya di bawah, ditarik. Sebagaimana dulu wajahnya diberikan untuk selain Allah. Sebagaimana dulu ibadahnya bukan untuk Allah Azza wa Jal. Maka dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Dihinakan anggota tubuh yang paling mulia yaitu wajah. Diseret di atas wajahnya. Kemudian dimasukkan dalam neraka. Subhanallah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Orang yang kedua sama. Diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat-nikmatnya berupa harta, kekayaan, keluasan, kelapangan rezeki. Bahkan dikatakan dalam hadis itu, orang ini diberi oleh Allah kekayaan min asnafil malikul liha. Allah berikan untuk orang ini berbagai macam jenis harta. Ada sebagian orang kaya tapi hartanya tertentu. Sugih nih, sugih ayam, ayam tok namanya kan. Itu ya, nah ada. Ada sugih, sugih kebu, kebu tok namanya. Ya. Ada yang sugih, sugih apa? Sugih tanah, tanahnya banyak. Tapi makan sehari-hari susah karena tanahnya tidak apa? Ya, panen bisa jadi. Tapi sugih. Tapi orang ini yang disebutkan dalam hadis diberi oleh Allah harta dari semua jenis harta. Budaknya, tanahnya, emasnya, peraknya, luar biasa. Min asnafil mal kulliha. Diingatkan nikmat itu. Maka dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu telah lakukan dan kamu gunakan dari kenikmatan itu? Kata orang ini, "Ya Allah, saya telah gunakan untuk infak ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, untuk habis semua harta saya untuk berjuang di jalanmu ya Allah." Dikatakan oleh Allah, "Kadzabta." Dijawab, "Kadzabta, kamu berdusta, walakinnaka fa'alta dzalik," tetapi kamu lakukan itu semuanya, "liyuqal," agar dikatakan jawad, sebagai seorang dermawan, "faqad qila," dan kamu telah mendapatkan sebutan tadi, dermawan. Iya. Sama nasibnya, ditarik di atas wajahnya, masukkan dalam neraka. Wal akhir, yang ketiga. Dan ini nasihat bagi kita semuanya. Karena kita sedang membicarakan masalah dakwah ilallah. Seorang yang diberi oleh Allah ilmu. Yaqra'ul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Wa yu'allimun nas, mengajari manusia. Subhanallah. Ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang nikmat itu. Subhanallah, diberi kemudahan oleh Allah. Kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, memahami Quran, memahami hadis. Dimudahkan untuk bisa membaca bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menelaah kitab-kitab para ulama. Dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan masyayikh. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengambil manfaat dari sekian banyak apa namanya media-media yang Allah mudahkan di dalam menuntut ilmu. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Ditanya oleh Allah, untuk apa kamu gunakan ini nikmat? Ya Allah, saya gunakan untuk mengajari manusia ini dan seterusnya. Dikatakan kadzabta, kamu berdusta kalau kamu melakukan itu semuanya untuk Allah. Tetapi kamu lakukan itu agar dikatakan sebagai alim, sebagai seorang yang berilmu, seorang ulama, agar dikatakan sebagai qari, seorang ahli Quran. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan itu, predikat itu sudah kamu dapatkan. Maka diperintahkan malaikat untuk menarik orang ini dengan wajahnya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, sampai dimasukkan dalam neraka. Ya, betapa ruginya orang yang seperti ini, betapa sedihnya yang seperti itu. Dan kita ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kecuali jika Allah memberikan taufik kepada kita, jika Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ya. Maka hendaknya saling nasihat-menasihati agar kita mukhlishan lillah. Ya. dan akan terasa ujian itu untuk ikhlas semakin berat ketika orang tidak menyambut dakwah kita, atau justru orang menghina kita, atau justru orang melecehkan kita, semakin berat. Muncul di sini, saya sudah berbuat baik, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Dan itu tidak ada pada diri Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada. Mana orangnya yang lebih berat ujiannya dari Nabi alaihi salatu wassalam? Tidak ada. Nabi alaihi salatu wassalam orang yang paling baik, orang yang paling hikmah, orang yang paling sempurna di dalam berdakwah. Tapi apa balasan manusia? Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan sebagai tukang sihir. Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan sebagai majnun, orang gila. Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan sebagai ini dan itu. Ujian itu akan semakin berat ketika kemudian ya kita mendapatkan ya ada orang yang mungkin ya, memperlakukan kita ya, tidak pada semestinya. Ya. Apakah kita ikhlas atau tidak, dan seorang akan menghadapi ujian itu. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama. Ya, perkara yang wajib kita perhatikan di dalam kita berdakwah, karena antum semuanya dakwah, ya. Entah dalam bentuk tadi saya katakan membagi-bagikan buletin, antum ketika membagikan buletin itu niatnya apa? Ya. Ketika antum melihat ada anak kecil makan dengan tangan kiri, ya, dipanggil, ya gulam, kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Ini dakwah bukan, Mas? Dakwah. Yeah. Dakwah ini. No. Walaupun sebatas itu yang kita bisa, yang kita tahu. Anak apa namanya makan dengan apa niatan kita? Anak kita. Mungkin kalau mengajar anak kita, kita bisa lebih ikhlas. Tapi kalau anak orang lain, lebih besar ujiannya. Nah, ya. Ngajari anake wong ning bapake kaya ora misale kan ya. Ketemu dengan kita malah ora mesem blas nah misalnya. Ya. Padahal kita sudah ngajari anaknya nah ya. Ya. Anake wis diajari bisa maca Quran. Nah. Papasan ketemu bapaknya. Senyum saja ndak. Nah, ya. Malah mata yang satu merem, yang satu melek ombo nah ya. Gimana itu nah ya kan. Ya. Jadi malah lah ini gimana nam? Muncul di sini nam. Ya. Wah marah dia nam ya. Orang ngerti yo ya, nam. Aku ki jasane gede karo anake nam ya. Nek udu aku nam. Ora bakal anake bisa maca Quran. Nek udu aku ini sudah bahaya kalimat-kalimat ini. Ya. Ikhlas adalah sesuatu yang azim. Ikhlas adalah sesuatu yang besar, berat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Jangankan kita, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam pernah diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya perkara yang aku khawatirkan atas kalian lebih daripada fitnah al-masih ad-dajjal adalah asyirik al-asghar, syirik kecil, yaitu riya. Jangan dilihat kalimat khafinya, samarnya. Karena ini adalah dosa yang besar. Riya termasuk dosa besar. Kabirah min kabairi dzunub. Lebih besar daripada qatl, lebih besar daripada membunuh. Lebih besar daripada apa namanya? Kabirah, dosa besar yang bukan syirik. Jadi besar urusannya ini riya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kebinasaan mereka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaun al maun. Kecelakaan bagi mereka, kebinasaan bagi mereka. Orang yang lalai dalam salatnya, orang yang riya. Ingin mendapatkan pujian manusia. Bukan karena Allah dalam dia berdakwah, bukan karena Allah dalam dia mengajak manusia. Ya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi kembali kepada pembahasan kita. Dakwah ila Allah, ya, itu kan ibadah. Sehingga tidak boleh sembarang ibadah itu dilakukan. Kita tidak hanya inginlah yang penting kegiatan ngajar, dakwah, kemudian tidak berpikir mau diterima atau tidak oleh Allah. Harus berpikir bagaimana ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah. Nah. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah itu apa Mas syaratnya Mas? Satu ikhlas, kedua apa? Mutaba'ah apa? Mutaba'atul Rasul, mutaba'atul Syariah, mengikuti aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti bimbingan Rasul Alaihi Salatu Wassalam. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini nasihat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Tidak cukup hanya dengan ikhlas saja seorang beribadah, tidak. Tapi harus ada ikhlas yang pertama, dan yang kedua harus sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Harus sesuai dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah, apapun ibadahnya. Ya. Apapun ibadahnya, apakah itu sholat, ya, orang bisa saja sholat, lahiriahnya sholat dan dia ikhlas. Tapi kalau sholat itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, bisa jadi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, kita sebutkan contoh sekaligus untuk apa namanya, untuk perbaikan kita semuanya. Al-hadis al-musi salatahu, seorang yang salatnya itu salah. Ya, pernah Nabi alaihi salatu wassalam berada di masjid. Ya. Ini sekaligus sebagai contoh bagaimana Nabi berdakwah, sekaligus sebagai contoh. Ya. Sebagaimana sedang kita terangkan hadis ini untuk menjelaskan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan apa? Rasul. Rasul duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang masuk masjid sholat, ya, sholat sampai selesai. Begitu selesai sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sana, sholat lagi karena kamu belum apa? Sholat. Balik oh sholat, sholat meneh, siramu durung sholat. Padahal baru selesai apa? Sholat. Tetapi Nabi mengatakan demikian, irji fa sholli fa innaka lam tusholli, kembalilah engkau, sholat lagi karena engkau belum sholat. Sahabat ini begitu mendapatkan perintah Nabi langsung dilaksanakan, sholat lagi. Dia berusaha memperbaiki sholatnya sebaik-baiknya. Selesai sholat, datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam lagi, dijawab lagi. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sudah dua kali sholat, irji' fasalli, kembalilah engkau sholat, sholatlah engkau lagi, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Disuruh sholat lagi, balik sholat lagi. Sholat yang keberapa? Tiga. Begitu selesai sholat, datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ternyata Nabi masih menyuruh untuk sholat. Sudah tiga kali sholat, ya. Kalau panjenengan seperti itu, ya, sholat kemudian ada ustaz, pak sholat lagi pak, nah, ya, diulangi sholatnya, nih sholat, nah, kedua kali lagi suruh sholat lagi, nah, sampai tiga kali, gimana kira-kira, nah, ya, sudah muring-muring sudah, nah, ya, ya. Sholat, tahu sing telu kon sholat meneh, apa salahku? Malah marah barangkali namanya. Ya, tidak dengan para sahabat. Mereka orang-orang yang apa namanya? Betul-betul mereka ingin mendapatkan kebaikan. Barangkali sahabat ini memang baru masuk Islam, ya. Ya. Belum sampai ilmu kepada beliau. Sahabat orang-orang yang mulia. Orang yang paling mulia di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat. Dan sahabat yang paling rendah derajatnya adalah lebih tinggi daripada tabi'in yang paling tinggi derajatnya. Ya. Ya. Sahabat ini akhirnya mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, saya tidak bisa salat yang lebih baik dari ini. Kula pun mboten saged ingkang langkung sae tinimbang niki tuh Rasulullah. Fa'allimni, ajari saya. Kemudian Nabi mengajari salat, ternyata ada kesalahan yang sangat prinsip, yaitu dia salat dengan meninggalkan sebagian rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu at-tumakninah. Padahal tumakninah termasuk rukun. Makanya Nabi berpesan pada semua rokaat, semua rukun itu untuk tumakninah. Farka hatta tatma'inna raki'an, fasjud hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya. Kalau kamu rukuk, rukuklah sampai tumakninah. Kalau kamu sujud, sujudlah sampai tumakninah. Terus seperti itu, lakukanlah ini di semua sholatmu. Lakukanlah ini dalam semua sholatmu. Suruh tumakninah. Wabillahi taufiq. Ini ibadah yang dilakukan. Tetapi tidak sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ibadah sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah, wudhu juga demikian. Pernah Nabi melihat ada seorang yang berwudhu, kemudian kakinya ya tidak terkena air, tumitnya tidak terkena air, berarti tidak sempurna wudhunya. Ya ini rampung, wudhunya rampung, tapi ada bagian yang belum terkena air, padahal harus terkena air. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Wailun lil aqabi minan nar. Demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Ya. Celaka orang-orang yang tidak sempurna wudunya, tumit-tumit itu yang tidak terkena air. Ya. Tidak diterima oleh Allah azza wajalla karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula dengan dakwah. Ilallah. Ya. Dakwah itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal, tidak akan menjadi indah, tidak akan menjadi baik, ya, kecuali dengan berusaha sesuai sama dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diingatkan, karena ada model-model orang di dalam berdakwah menghalalkan segala apa? Cara. Tidak peduli apakah cara itu cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam atau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Contohnya misalnya dakwah yang menyelisih tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah dengan cara sandiwara misalnya, wah buat sandiwara namanya. Ya. Di dalam sandiwara itu, ya, ada para pemain-pemain, ada yang jadi Abu Jahal, Abu Jahal berperan sebagai Abu Jahal, ada yang berperan sebagai Abu Lahab, ya. Ya. Ada yang berperan sebagai ini, sebagai itu. Wah ini dakwah kita dengan cara menghibur, orang akan lebih suka dengan seperti ini daripada seorang khutbah Jumat. Ah itu orang sekarang ngantuk, sekarang kita buat tidak ngantuk. Dibuat sandiwara, panggung, dibuat efek apa namanya, lampu laser dan macam-macam. Sudah ini sudah canggih sudah, diiringi dengan tabu-tabuan, genderang, musik dan seterusnya. Ya orang tidak akan ngantuk memang, ya kan, keras suara seperti itu, nabi. Ya. Nah, baik. Tapi kalau kita melakukan ibadah itu biasanya diganggu biar ngantuk, ya. Sholat pun datang syaitan untuk apa namanya kita apa? Ngantuk. Nah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Apakah yang seperti ini diizinkan oleh syariat? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ya. Tidak boleh dakwah dengan cara seperti ini. Jelas di situ satu diantaranya saja, diantara penyelisihannya di situ mengandung kedustaan, dusta. Ada orang jadi Abu Bakar Siddiq di situ. Dari sisi posturnya saja tidak seperti itu Abu Bakar, ya kan? Ini pesek, ya kan? Kemudian kurus, ya kan? Ya. Cuman dia tinggi saja, ya. Ya. Baik. Tidak berjenggot misalnya. Nah, ini kok jadi siapa? Abu Bakar. Nanti orang yang melihat, oh Abu Bakar seperti ini. Nah, apa enggak kemudian jadi parah? Dusta. Yang kedua, orang-orang yang berperan ini sebagai orang-orang apa namanya? Kafir. Kok ya rela dirinya sebagai pemeran apa? Abu Jahal, Abu Lahab. Yang otomatis perannya itu akan melakukan perkara-perkara yang haram. Ya. Di situ dibuat apa namanya patung-patung, seakan-akan dia nyembah patung tadi. Ya subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Nah. Ya. Disuruh membaca teks, dihafalkan teks yang isinya menghina Rasul alaihi salatu wassalam. Saya enggak meyakini, saya hanya sekedar apa namanya memerankan namanya. Saya tidak mencela Rasul. Ini hanya sekedar main-main. Ini hanya sekedar apa? Sendaguro. Ya, ini untuk menghibur dan agar manusia mau mendengar. Apakah seperti ini dakwah? Ya. Bukannya dakwah menjadi indah, menjadi rusak yang seperti ini. Ya. Dulu orang-orang kafir yang tadinya Muslim, ya, tadinya iman, ya, orang-orang munafik. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam perang Tabuk, ada sekelompok orang munafikin kumpul di tengah perjalanan ngobrol ngalor ngidul. Di tengah pembicaraan itu, ya, mereka orang-orang munafikin, ya, sendaguro. Tetapi sendaguronya adalah mengolok-olok Nabi alaihi salatu wassalam. Sendaguronya mengolok-olok para sahabat. Kata mereka tidak serius, hanya sekedar guyon, ya, hanya sekedar sendaguro. Tetapi sendaguro mereka isinya adalah mengolok-olok apa? Allah dan Rasulnya. Mengolok-olok Allah, Rasulnya. Apa kata mereka orang-orang munafikin di dalam majelis itu? Padahal Rasulullah bersama mereka walaupun tempatnya ya masing-masing kumpul. Ini orang munafik kumpul dalam perjalanan perang Tabuk ketika itu. Mereka orang-orang munafikin mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa aghzabu alsunan wa ajbanu indal liqa. Kita belum pernah melihat orang seperti itu. Yakni Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Orang-orang itu, yakni Nabi Muhammad dan para sahabat, ya, adalah orang-orang yang arghabu butunan, rakus, sukanya makan. Wa akdzabu alsunan, pendusta, ucapannya tidak jujur. Wa ajbanu indal liqa, penakut, tidak berani perang. Tiga sifat ini, ya, mereka olok-olokkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Rakus makan, dusta lisan, penakut dalam perang. Sendaguro, enggak serius, main-main. Ya. Ya. Kira-kira sama enggak dengan orang ini namanya? Main-main juga. Nah, ya. Ya. Menjadi Abu Jahal, Abu Lahab, menjelek-jelekkan Rasul, karena peran dia adalah sebagai apa? Tokoh itu. Yeah. Ada enggak film-film yang seperti ini? sandiwara yang seperti ini? Ada. Dan dikatakan ini sebagai media untuk dakwah. Ketika orang-orang munafik ini mengucapkan kalimat seperti ini, datang seorang sahabat atau ada seorang sahabat di situ mendengar ucapan ini, marah. Ada apa kalian ini? Menghina Rasul. Saya akan laporkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Marah ini orang ini. Sahabat ini yang mendengar berdiri mau lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata sebelum sampai kepada Rasul sudah didahului oleh ayat Al-Qur'anul Karim, turun ayat Allah Azza wa Jalla yang menghukumi orang-orang ini, orang-orang munafikin ini sebagai orang-orang yang kafir. Baik. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah Allah, apakah ayat-ayatnya, apakah Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan untuk Allah-Allah, untuk senda gurau? La ta'tadhiru, jangan kalian mengajukan uzur. Jangan kalian mengajukan alasan, oh ini hanya sekedar main-main, oh ini hanya sekedar pembicaraan orang yang safar agar tidak terasa panjang perjalanan. La ta'tadhiru. Jangan kalian mengajukan alasan. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Allah yang mengatakan demikian. Kalian telah kufur sesudah keimanan kalian. Qad kafartum, kalian telah kafir sesudah keimanan kalian. Wabillahi taufiq. Ini contoh. Salah satu penyimpangan di dalam dakwah saat ini adalah dakwah dengan cara seperti ini. Membuat sandiwara, apa ini, ada yang jadi apa namanya iblis, ada yang jadi Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 hasta. Iya mas, 60 hasta berapa mas? Hasta itu dari mana ke mana mas? Hasta itu sini, segini ya? Atau kemana mas? Hasta itu dari sini, dari jari tengah sampai ke siku. Ini namanya satu apa? Hasta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah, di dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Rasul mengatakan khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dhira'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam tingginya 60 apa? Hasta. 60 hasta. Kalau satu hasta setengah meter, berarti Nabi Adam berapa? 30 meter. Itu tinggi Nabi Adam. Kemudian keturunannya itu turun, lebih apa namanya? Berkurang sampai kita ini. Ya, paling berapa hasta? Antum berapa hasta, Mas? Pernah diukur? Barangkali ada yang mau mengukur ini, Nabi. Anak kita lahir itu paling satu hasta. Ya 50 cm, satu hasta anak baru lahir. Adam alaihi salatu wasallam langsung begitu diciptakan berapa? 30 meter kurang lebih, 60 hasta langsung Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Lah ini ada sandiwara, ada yang jadi Nabi Adam alaihi salatu wasallam namanya. Ya. Pendek nam, 1,5 meter namanya. Atau paling maksimalnya berapa sih orang sekarang? Ya, 2 meter paling. Nah ini para pemirsa ini yang nonton kan gak ngerti hadis ini. Jadi dalam benaknya, oh ini Nabi Adam memang Masya Allah ganteng namanya. Luar biasa. Ya gambaran Nabi Adam seperti itu jadinya. Apa gak malah merusak yang seperti ini? Ya. Merusak yang seperti ini. Ada yang jadi iblis di situ. Ya. Ada yang jadi. Ya. Subhanallah. Ini contoh dakwah yang tidak sesuai dengan bimbingan apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dakwah itu tidak sembarang. Ya. Ada istilah sekarang dakwah kultural. Ya. Mengikuti budaya. Pokoknya budaya apa saja masuk. Ya. Ya. Nah, dilihat dulu adat dan budaya ini sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Kalau tidak, tidak boleh namanya. Tidak boleh namanya. Ya. Ya. Islam itu ada aturan yang jelas. Bukan karena kita orang Jawa yang punya mungkin adat Jawa ya. Kita tahu kan ya, adat Jawa, taruhlah kita sedang bicara adat Jawa misalnya. Ya. Pakai apa namanya? jarit ya, kalau orang keraton itu kemudian pakai baju apa, pakai pelangkon ya kan, ya, kemudian entun-entun-entunnya apa namanya, di mana, di belakang dia yang jendol itu di belakang ya kan, dan pakai keris, kerisnya di mana kalau orang Jawa itu, nah di belakang juga, nah ya. Toib. Kalau mau dakwah ya, dengan apa namanya budaya, nah, toib, nah apakah kemudian bisa atau tidak pakaian-pakaian seperti ini digunakan untuk ibadah haji dan umroh? Bisa atau tidak? Nah, haji dan umroh sudah jelas pakaiannya. Tidak boleh pakai penutup kepala, tidak boleh. Nah, jangankan belangkon. Ya kan? Nah ini aja tidak boleh pakai peci, pakai sorban. Tidak boleh kalau orang melakukan ibadah umroh dan haji. Harus lepas. Pakaian dalam semuanya lepas bagi kaum laki-laki. Hanya pakai dua kain saja. Kain yang lepas, tidak dijahit. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Nah, ya. Apakah dengan dalih saya orang Jawa, saya tak umroh pelangkonan, nah, ya. Ya, saya tak umroh pakai ya keris, nah. Kan tidak bisa seperti itu. Ya dari manapun, orang Ethiopia, orang Irian Jaya, orang Jawa, orang Arab, orang barat, orang timur, orang utara, selatan, semuanya kalau sudah datang ke tempat-tempat ibadah haji ini, Mekah, Arafah, Mina, semuanya sama. Sama, subhanallah. Semuanya di Arafah memakai kain yang sama. Tidak ada bedanya yang kaya dan yang miskin. Tidak ada bedanya orang punya jabatan dengan orang yang tidak, sama saja. Semuanya di hadapan Allah Azza wa Jal tunduk, semuanya mengangkat tangannya, semuanya berdoa kepada Allah, semuanya menghadap kiblat. Tidak ada bedanya, tidak ngerti mana yang gubernur, mana yang tukang becak. Sama semuanya. Semuanya menangis, semuanya memohon pada Allah Azza wa Jal. Ya. Tidak bisa dakwah itu kemudian ya disesuaikan dengan budaya. Di balik budaya itu yang seharusnya menyesuaikan apa? Syariat. Sesuai syariat atau tidak? Sesuai syariat atau tidak? Nah ini ada model-model dakwah yang melebur kepada budaya ini. Ini tidak menjadikan ibadah dakwah itu menjadi indah. Tidak. Tetapi menjadi rusak. Wabillahi taufiq. Bismillah. Maka penting bagi para pengelola, ya, pengelola seperti ma'had, ya, pondok pesantren, atau Anda sebagai seorang yang berdakwah kepada keluarga, dakwah kepada masyarakat, bukan hanya sekedar saya ikhlas dalam beribadah, tapi coba lihat apakah di dalam kita berdakwah itu ada penyelisihan syar'i atau tidak. Jangan meremehkan penyelisihan syar'i walaupun sedikit. Jangan. Lah wong sedikit kok enggak masalah. Ya. Sesuatu yang sedikit itu bisa menjadi besar di sisi Allah karena kita meremehkannya. Ya. Sesuatu yang sedikit itu menjadi sebab bisa jadi kerusakan sebuah generasi. Kesalahan yang sedikit bisa menjadi sebab dicabutnya barokah. Dicabutnya keselamatan, pertolongan Allah Azza wa Jal. Iya. Ya. Misalnya, ya, ini juga nasihat untuk seluruhnya, ini dakwah untuk seluruhnya. Ya. Orang tua yang bahkan kita dulu barangkali, ya, ketika kita melihat pada buku-buku pelajaran, jangan sembarang hanya sekedar buku pelajaran. Dalamnya apa isinya? Iya. Ternyata mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, ya. Bahaya yang seperti ini. Ya seperti tadilah. Sebagai contoh yang ini ada memang dibahas teori Darwin di dalam pelajaran apa namanya biologi atau dalam pelajaran IPA. Ya. Sang pengajar hanya sekedar silakan kalian baca atau diterangkan ini ada teori namanya. Nah untuk apa kayak gini teori dipelajari? Nah, tidak ada pengingkaran sama sekali. Ya. Nah, Nabi Adam alaihissalatu wassalam tidak seperti apa yang dikatakan oleh Darwin. Yang mengatakan bahwasanya manusia ini asalnya adalah hewan primata yang kecil. Asalnya demikian, hewan primata yang hidup bermiliar-miliar tahun. Kemudian dia berjuang, terjadilah evolusi. Evolusi itu perubahan yang lama, itu evolusi. Prosesnya lama, miliaran tahun. Tadinya hewan primata kecil, dia punya anak. Anaknya ini ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Yang hidup adalah yang bagus. Yang tidak bagus pada mati. Terus berkembang, berkembang, berkembang, berkembang. Sampailah menjadi manusia yang masih merangkak. Masih merangkak. Kemudian setelah itu punya anak. Anaknya ada yang merangkak, ada yang mandan degek. Yang hidup adalah yang apa? Degek. Karena dia yang lebih kuat, dia bisa lebih hidup. Yang merangkak-merangkak mati. Yang degek-degek ini, ya dia punya keturunan. Di antara keturunannya ada yang lebih bagus. Degeknya nemen. Ya, wah ini bukan degek lain degok. Nah, ya sudah. Nah, ya besar tinggi. Nah. Wah, masya Allah. Nah, ini yang hidup. Nah, ya. Nanti lama-lama tangannya masih lebih panjang, panjang di bawah lutut. Itu kalau dulu di pelajaran biologi seperti itu gambarnya. Ya, ini masih membekas pada orang-orang yang mempelajari, orang-orang yang membaca. Nah, ya. Lama-lama tangannya pendek-pendek, tegap. Yang tegap-tegap ini yang hidup, masih bisu. Ngomongnya belum jelas. Lama-lama bisa bicara, lama-lama jadilah manusia. Asal manusia itu adalah manusia apa? Kera. Ditarik lagi hewan primata kecil yang hidup bermiliar-miliar tahun terus berkembang jadilah apa namanya? Ya subhanallah, teori ini dipelajari. Dibiarkan dibaca. Ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Harus bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan di dalam dakwah ilallah. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, yang saya cintai. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah azza wa jalla dalam keadaan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan 60 hasta dalam keadaan sempurna akalnya, dalam keadaan sempurna segala sesuatunya, termasuk sudah bisa bicara, diajari oleh Allah ilmu. Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Bahkan Allah azza wajalla memerintahkan malaikat-malaikat Allah untuk sujud memberikan penghormatan kepada Adam. Dan Allah azza wajalla menguji malaikat untuk menyebutkan nama-nama, ternyata malaikat tidak bisa. Yang bisa adalah siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah kesempurnaan. Disebutkan dalam hadis juga yang sahih, ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, Allah memerintahkan kepada Adam untuk mendatangi para malaikat dan mengucapkan salam. Wahai Adam, pergilah kepada malaikat, ucapkan salam kepada mereka, dengarkan jawaban salam mereka, itu akan menjadi salammu dan salam anak cucumu. Maka Nabi Adam mendekati malaikat kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Dijawab oleh malaikat-malaikat Allah, waalaikassalam warahmatullah. Ditambah kalimat apa? Warahmatullah oleh malaikat. Jadi Nabi Adam sudah mengucapkan salam dulu dan telah dijawab oleh malaikat, dan itu menjadi salam beliau Nabi Adam dan anak turunnya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Intinya dakwah ilallah azza wajal tidak akan indah. Dakwah ilallah tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi mubarak, diberkahi, tidak akan diterima oleh Allah azza wa jalla kecuali jika seorang muslim yang pertama memiliki akhlak kepada Allah azza wa jalla di dalam dakwahnya, yaitu ikhlas dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, ya, dakwah yang dia lakukan sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jika tidak, maka dakwah itu tidak indah lagi. Tidak indah lagi. Bahkan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jal. Tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka amalan tadi mada raddun, ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Dari sini juga taib, sebelum kita masuk kepada pembahasan akhlak dai, akhlak duat ilallah azza wa jal, yang ini juga akan menjadikan dakwah semakin indah, baik. Menjadi pekerjaan bagi kita semuanya, bagi kita semuanya tanpa kecuali. Untuk saling nasihat-menasihati dalam dua perkara ini. Terus jangan putus asa. Menasihati untuk ikhlas di dalam berdakwah. Menasihati untuk ikhlas di dalam kita berbuat. Termasuk di dalam sebuah lingkungan ma'had. Sekali lagi ini nikmat Allah Azza wa Jalla. Saya pribadi baru sekali datang ke sini. Ternyata Masya Allah diberi oleh Allah Azza wa Jalla sekian banyak fasilitas, sekian banyak keluasan, sekian banyak kemudahan. Syukur kepada Allah wajib. Di antara bentuk syukur kita adalah terus berusaha untuk melihat bentuk dakwah yang kita lakukan ini, bentuk ibadah yang kita lakukan ini, apakah kita ikhlas dalam beribadah, dan yang kedua, apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan apa Rasul. Lihat satu persatu sudah benar atau tidak, sesuai dengan tuntunan Rasul atau tidak. Kalau ada penyelisihan, wa in kana saghiran, meskipun sedikit, jangan kemudian kita menutup mata kita. Berusaha untuk kita meluruskan, berusaha untuk kita memperbaiki. Mungkin ada mudarris yang salah di dalam cara mendidik, dalam cara menghukum. Sudah betul atau tidak Anda di dalam menghukum anak-anak didik? Dalam menyampaikan ilmu, sudah betul atau belum dalam menyampaikan apa? Ilmu. Dalam materi yang akan disampaikan, sudah betul atau tidak? Jangan-jangan ada penyimpangan. Dalam cara yang akan apa digunakan untuk menyampaikan ilmu, dalam berdakwah, sesuai atau tidak dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam? Iya. Semuanya ada aturan. Semuanya ada aturan. Semuanya saling memberikan masukan, memberikan nasihat satu dengan yang lain, sehingga dengan itu dakwah akan menjadi baik. Dakwah akan menjadi baik dan akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal, diterima oleh Allah Azza wa Jal, dan membuahkan hasil bi'idnillahi Azza wa Jal. Baik, barangkali untuk sesi yang pertama ini saya cukupkan. Kita istirahat dulu sebentar. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.